pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara-saudaraku, berita pagi edisi hari ini Sabtu 12 November 2016 dibacakan Ardiansyah. Warga Simpang Mamplam tikam adik ipar yang sedang hamil. Siswa Aceh hadiri peringatan hari tsunami sedunia di Jepang. Puluhan kendaraan sempat terjebak longsor di Tragun. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun wanita muda bernama Fahriyah, 26 tahun, warga Peneleut Baru, Kecamatan Simpang Mamplam Biren, Kamis kemarin ditikam oleh abang iparnya Iskandar, 45 tahun, penduduk desa yang sama. Korban yang mengalami luka parah harus dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan pelaku yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa diamankan di Polsek Samalanga. Kapolsek Samalanga, AKP Saleh Amri, mengatakan awalnya pelaku mendatangi rumah korban Fahriyah dan menanyakan suami korban sedang berada di mana. Ketika itu korban sedang duduk bersama anaknya, Aura Fadilah, 5 tahun, di depan rumah sambil memegang pisau dapur. Korban pun menjawab tidak mengetahui suaminya sedang berada di mana. Tiba-tiba pelaku emosi dan langsung menendang korban di bagian muka sebelah kiri. Tanpa diduga, pisau yang dibuang korban diambil pelaku kemudian menikam korban yang sedang hamil 4 bulan sebanyak 2 kali di sebelah kiri bagian atas payudara. Setelah kejadian tersebut, pelaku segera meninggalkan korban yang berteriak minta tolong. Sejumlah warga yang tiba di lokasi segera membantu korban yang bersimbah darah di depan rumahnya. Korban sempat dibawa ke Puskesmas Simpang Mamplam, kemudian dirujuk ke IGD RSUD Biren. Sementara pelaku berhasil ditangkap anggota Polsek Samalanga bersama barang bukti sebilah pisau. Darlun, sebanyak 12 orang siswa beserta 2 kepala sekolah di Aceh diundang untuk menghadiri peringatan World Tsunami Awareness Day atau Hari Tsunami Sedunia di Jepang. Mereka berasal dari SMA Negeri 1 Pekanbada Aceh Besar dan SMA Negeri 1 Banda Aceh yang akan berada di Jepang pada 21 hingga 29 November 2016. Mereka diundang oleh pemerintah Jepang melalui Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Selama di Jepang, siswa Aceh akan mengikuti workshop natural disaster dengan mempresentasikan tentang kebencanaan di Aceh. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pekanbada, Aminah Daud, mengatakan selama 2 bulan terakhir, para siswa telah dipersiapkan materi presentasi tentang peristiwa bencana yang terjadi di Aceh maupun pasca musibah bencana untuk dipresentasikan di Jepang. SMA Negeri 1 Pekanbada merupakan salah satu sekolah yang hancur akibat bencana alam gempa dan tsunami Aceh pada tahun 2004 silam. Namun musibah ini tidak menjadi hambatan untuk terus bangkit serta mengukir berbagai prestasi. Peringatan Hari Tsunami Sedunia di Jepang akan diikuti 342 pelajar dari 74 sekolah tingkat SMA yang tersebar dalam 31 negara. Sebelum berangkat, para siswa diberi pembekalan oleh Universitas Syekh Kuala dan lembaga LCU Aceh. Darlun, puluhan kendaraan roda 4 dan roda 2 termasuk truk sempat terjebak longsor yang menutupi badan jalan di Arul Putih Simpang Pasir, Kecamatan Tranggun, Gayolues, Kamis malam kemarin. Jalur tersebut putus selama 15 jam sebelum alat berat membersihkan lumpur, bebatuan, dan batang pohon yang tumbang ke badan jalan. Hujan lebat yang mengguyur Gayolues sepanjang Kamis malam telah menyebabkan longsor di Arul Putih, Simpang Pasir, Kecamatan Tranggun, selain digenangi air. Jalur itu kembali normal jelang salat Jumat kemarin. Material longsor berupa lumpur, bebatuan, dan batang kayu telah dipindahkan ke pinggir jalan. Saat jalan tertutup longsor, hanya kendaraan roda 2 yang bisa melintas dengan ekstra hati-hati, sedangkan roda 4 dan truk terhenti di dua arah, termasuk angkutan penumpang umum. Pembersihan material longsor dilakukan oleh rekanan peningkatan jalan Blangkejeren Tranggun, Tongra, PT Lembah Alas. Bupati Gayolues Ibnu Hasim mengatakan jalan di Tranggun kerap longsor saat musim penghujan, sehingga harus ada penanganan secara permanen agar tidak terulang. Ia mengakui arus transportasi ke Trangun belum sepenuhnya normal, tetapi sudah bisa dilalui kendaraan termasuk roda 4 dan truk. Sudarlun warung kopi milik Mustafa, 26 tahun, warga desa Matang Serdang, Kecamatan Tanah Jambu, Aceh Utara, pada Jumat dini hari dilempar batu oleh sejumlah orang tak dikenal. Akibatnya, kaca rak mie di depan warung pecah. Pelaku juga mengambil spanduk kandidat bupati dan gubernur yang dipasang di warungnya tersebut. Informasi diperoleh saat itu Mustafa sedang tertidur di dalam warung kopinya. Tiba-tiba ia mendengar suara dinding warung dihantam benda keras. Ia juga mendengar suara pecahan kaca akibat lemparan batu. Namun saat itu Mustafa tidak berani keluar dari warungnya karena khawatir juga akan terkena lemparan batu. Tak lama kemudian ia mendengar suara sepeda motor meninggalkan warung kopinya. Namun pada paginya ia baru memastikan ternyata rak mie yang terbuat dari kaca di depan warung kopi tersebut pecah terkena lemparan batu. Tidak hanya itu, spanduk kandidat gubernur dan bupati yang berada di depan warungnya ikut dicuri pelaku. Kapolsek Tanah Jambu Aye AKP Teguh Yano Budi mengatakan usai mendapat laporan ini aparat Polsek Tanah Jambu Aye dan Koramil turun ke lokasi untuk menyelidiki. Di lokasi petugas menemukan pecahan kaca dan 5 batu. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, puluhan mahasiswa Akademi Keperawatan atau Akper Tengku Fakinah Banda Aceh Jumat pagi menggelar aksi demo di depan gerbang gedung DPRA. Mahasiswa menuntut agar adanya penyelesaian terhadap kisruh yang terjadi di kampus mereka. Awalnya mahasiswa menggelar aksi di depan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Selanjutnya mereka berkonvoi dengan sepeda motor menuju gedung DPRA. Karena tidak dilengkapi surat izin, mahasiswa dilarang masuk ke dalam perkarangan gedung DPRA. Sehingga mahasiswa yang sebagian besar perempuan tersebut berorasi di depan gerbang. Koordinator lapangan aksi Amrinul Hasan menyampaikan bahwa setelah Pengadilan Negeri Banda Aceh mengeksekusi kampus mereka pada 11 Oktober 2016 dengan mengembalikan kedudukan direktur kepada Dr. Saleh Suratno menimbulkan ketidaknyamanan terhadap mahasiswa. Mahasiswa menilai putusan itu bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi sehingga mereka khawatir terjadi ketidakpastian legalitas pendidikan dan ijazah ke depan. Akibatnya akan memberikan kerugian bagi mahasiswa. Mereka meminta DPRA agar turun untuk menyelesaikan kasus di Yayasan Tengku Fakinah. Sudarlun, pelayaran KMP Tanjung Burang dari Sabang ke Banda Aceh Jumat kemarin sempat tertunda sekitar 6 jam lebih. Hal tersebut terjadi akibat dinamo rem door atau pintu lambung terbakar yang menyebabkan hidrolik tidak berfungsi. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang Abdurani mengatakan dinamo rem door KMP Tanjung Burang ini terbakar saat kapal hendak berangkat dari Pelabuhan Balohan Sabang ke Ulele Banda Aceh pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Awalnya kapal lambat berkapasitas 350 penumpang itu berencana tidak berangkat mengangkut penumpang dan barang dari Sabang ke Ulele. Selain karena dinamo yang terbakar mengakibatkan rem door tidak bisa ditutup karena hidrolik tidak berfungsi, juga untuk persiapan docking tahunan di Belawan karena izin layar sudah berakhir. Tapi karena banyak kendaraan dan wisatawan yang harus segera menyeberang ke Banda Aceh, maka sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, kapal tersebut diberangkatkan ke Ulele dengan menutup rem door menggunakan rantai. Setelah tiba di Banda Aceh, kapal tersebut langsung lempar jangkar di Ulele untuk persiapan berangkat ke Belawan untuk docking tahunan. Meski berlayar satu trip dan tidak kembali lagi ke Sabang, namun keberangkatan kapal lambat itu ke Banda Aceh telah mengurangi antrian kendaraan yang parkir di Pelabuhan Balohan. Sudarlun, mobil jenis Opel Blazer BK1411BL milik Muhammad Daud, 45 tahun, warga Gampung Bambi Penayung, Kecamatan Pekanbaru, Pidi, Jumat dini hari dibakar oleh pelaku yang belum diketahui identitasnya. Dari pengakuan sumber di lokasi mengatakan mobil tersebut biasanya diparkir di pelataran bawah rumah panggung. Namun dalam beberapa hari terakhir diparkir di halaman depan rumah, karena bagian dinding samping rumah bawah panggung tersebut sedang diplester semen. Tiba-tiba pada Jumat pagi dirinya terkejut melihat mobil dalam kondisi terbakar. Dari depan mobil ditemukan kantong plastik berisikan minyak. Ekses pembakaran itu bagian depan radiator, bumper, lampu kedua sisi, serta kap penutup mesin hangus terbakar. Kapolres Pidie AKBP M. Ali Hadapi mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari korban terkait kasus pembakaran mobil tersebut. Dari pengakuan pemilik Muhammad bahwa mobil tersebut sengaja dibakar oleh pihak yang belum diketahui. Namun kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 12 November 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalam.